Kita kayak bareng-bareng lagi yuk. Special request-nya tuan rumah ini ya. Hanya sebatas memandang, tak pernah sama-sama sayang. Ora tenan ge. Terima kasih bos. Hanya sebatas memandang. terima kasih. Matur siun buat Pak Desar. Waduh, bagaimana saya ini?